بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون والله أعلم بمراده ولو أننا لنم تبسطهن إنسن أجن إكن أزلنا nurunkan isun agung ilahi maring kufar Mekah malaikat ing pirang-pirang malaikat wakallamahumul mautalan barasan ing kufar Mekah apa pirang-pirang kang mati kamagtarau kaya oleh nyupi ya kufar Mekah wasarna lang ngumpulkan isun agung jamana tegasa ngumpulkan isun agung alaihi minyatasa kufar Mekah kula syai'in saban-saban sehiji-hiji kumulan ale pirang-pirang rombongan di domata ini kalawan den domaken karone kubulan jamu kobilin yaitu jaman elapat kobilin ayo faujan-faujan tegese gelombang-gelombang wabikasil kofilan kalawan den kasagen kofi wafatil bailan den patahkan bakne kibalan muayanatan tegese ale nyata atau ale terang-terangan asyhadu bisyidika maka nyaksani ya faujan bisyidika lawan benar siramakan maka orang anak-anak ya kupar Mekah liu minu itu depon yang tang iman kanya kupar Mekah gabel lima sabak kok kalau merangkang wis dingin yang mafi ilmillah yang dalam ilmu Allah illa angin lakin tegese lakin tetapi ni ayasya Allah entah ngerzakan zaba Allah iman au ming iman ya kupar Mekah fayuk minu nama kang padang iman kanya kupar Mekah kabeh walakin aksarahum yajhalun lan tetapi ni apa keh-keh kupar Mekah iku bodoh ya aksar kabeh zalika ing mangkono-mangkono zalika ing mangkono-mangkono iman zalika ing mangkono-mangkono maka nul yu'minu atawa iman. Nyaritakeun tentang kabangkawaraan kufar Mekah. Sikap-sikap kufar Mekah anu berkepala batu. Sikap kaum kufar Mekah, musyrikin-musyrikin terhadap Kanjeng Rasulullah anu ngabuang kang pohara jasa. Ngelanjutkan permintaan-permintaan model permintaan nukamari kufar Mekah teh tokohna harita aya lima nukuhara jasa hiji Walid bin Mughiroh al-Makhzumi, dua Ki'as bin Wa'il as-Sahami, ilu Ki Aswad bin Abdiyawuz Az-Zuhri, opat Aswad Ibnil Muttalib, lima Harith bin Allah. Etalah nu lima nu banget tentang kana Al-Qur'anul Karim, tentang kana karasulan Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan percaya beta manuli bae. Terus jana operasional kahandap ka rakyat ka jelema leutik. Merean duit jana supaya ulah percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad. Si hayang naon ulah percaya ka Muhammad perlu duit di aing. Lamun si hayang awe dikawinkeun geus ku aing. Si hayang kedudukan jadi RT geus teu kudu nyogok jadi RT sia. Pokona hayang naon si asa ulah percaya ka Muhammad. Ya. Nyun komplotan-komplotan tanu lima eta terus ka masyarakat. Ngahihileudan. Lantaran kadengena Muhammad teh setiap dakwah loba nu milu. Dakwah loba nu milu. Makanya na teu eleh deui. Dakwah deui jalan genu limaan teh dengan cara make harta, make kekuatan, make jabatan. Dakwah na nyana model kos itu nu mantak lu kuari dakwah na make harta percis kos ieu. Anak buah na meureunan. Anak buah Ki Aswad. Iya, ai dawuh nu bener mah tuh teu kudu make materi, teu kudu make harta. Cukup bae ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim, daek jeung teu daek nyanggakeun sadaya-daya. Kuring mah ngan sakadar ngabejakeun bahwa Allah teh pangeran, allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Ibu-ibu, bapak-bapak sing hararade, ta pangeran teh beusi salah mangeran lantaran ayeuna mah gerakan-gerakan partai, gerakan-gerakan organisasi anu terus nyulusup ka lembur teh. Terus yeun gereja-gereja jeung sarana-sarana ibadah nu luar Islam. Nah ya sing ada ibu pangeran mah bapak Allah nunyin langit bumi nu urang hirup diatur ku Gusti Allah, dirizkian ku Gusti Allah, engke bakal paeh ku Gusti Allah, dipaeh bakal balik ke Gusti Allah. Nyampaikeun teh sakitu teu kudu diberean duit. Mentek Kristen mah dakwahna make supermita, eta teu beres dakwah kos kitu. Nu make tahta, make jabatan teu beres teteh kos kitu. Dek di Indonesia kuari urang neangan calon presiden anu mantep tes. Anu hiji ulah berat ka kafir. Nomor kaduana anu kadeuleu rek ngabangun Indonesia, anu rek ngabangun bangsa jeung negara. Nomor katiluna kadeuleu ku urang langkah-langkah awalna memeh boga maksud ge geus bageur. Eta hese jasana. Boro-boro calon presiden, calon lurah ge hese. Lain hese de huas. Komo calon presiden. Ibarat hese ye di Indonesia teh hayang nu pas jasa. Minimal cara Bung Karno lah kos kitu tah. Masyaallah. Para sekit yang rakyat, yang kemajuan rakyat, yang kemajuan bangsa. Eueuh we kacaritakeun manehanna korupsi. Eueuh we kacaritakeun jang dirina. Boga sapedah dames ge hiji-hiji na nyana mah atuh geus dipapake we sakikituna. Hayang teh kos kitu. Hese. Nah, ieu nu lima terus bae make duit. Masyarakat teh supaya ulah nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad disogok. Diberek terus teureun-eureun. Kulantaran Kanjeng Nabi terus deui dakwah makin sangar we Kanjeng Nabi dakwah. Makin loba nu anut ka Kanjeng Nabi, akhirna nyana datang ka Kanjeng Nabi beserta rombongan nyana ahli Mekah. Cek nu limaan Muhammad, kami ngahaja datang beserta rombongan-rombongan ahli Mekah boga maksud datang ka anjeun teh. Aya naon si Kanjeng Nabi? Kami rek nyatakeun ka teu percayaan ka Al-Qur'an, teu percaya ka anjeun diutus sebagai rasul. Oh, masalah ceuk Kanjeng Nabi teh masalah eta. Tapi bae ulah terus bae atuh dawana aja kami teu percaya. Urusan dawama teh mah urusan kula. Kula mah ieu diangkat jadi rasul. diwajibkan tabligh nyampaikan. Adapun percaya jeung teu percaya lain urusan kula, urusan didinya tah mah. Urusan dakwah mah urusan kula, urusan percaya lain urusan kula. Tapi ulah terus bae tuh man. Aing beakeun pan. Cek aja bae tuh urusan beakeun tuh lain deh. Lain kitu sia tuh terus bae. Teu eureun-eureun asal hudang bae sia mah dakwah. Aing sesele supermi geus beak ye. Duit geus hampir-hampiran ye. Eh, ai atuh sia terus bae. Waduh masalah tabajak kula mah kawajiban kula ieu cek Kangjeng Nabi kula mah terus bae ka jeung kukuma ge percaya jeung percaya mah teh lain urusan kula. Kieu mah kami nu mandak datang ge yeung adenge maneh terus bae ngaku jadi rasul jeung aku bahwa Al-Qur'an teh sebagai wahyu. Tah kuari kami endek boga permintaan deui lah lamun ieu dilaksanakeun kami iman. Nuliman ye tokoh kami ye jeung masyarakat-masyarakat kami gas mal hese deui iman ka anjeun Muhammad asal permintaan kami dilaksanakeun ku maneh mah hayang naon kieu mah hiji arinal malaikata yashhadu bi annaka rasulullah nomor kahiji coba hiji bae malaikat deuleukeun ka kami. Kadanan teman lu loba 2, 3, 4 eta nu leuwih bagus mah aya 10-an, 20-an tangke yeuh kami adalah malaikat nyana nyaksian cak malaikat weh saudara-saudara kaum musyrikin Mekah nah ini adalah Muhammad betul-betul utusan Allah aduh nyana nyipres deui jeung malaikat tah kami permintaan teh hiji eta kadua naon jeung Kangjeng Nabi. Nomor kedua, coba ibas lana ba'do mautana hatta nas'alahum ahakum matakulu ambatilu. Nomor kedua, coba ay kuburan mana, coba panghudangkeun. Coba kena hararudang tak kuburan-kuburan, dia loba tuh, sanggesna hudang, nyana-nyatakeun. Bahwa kami sekian tahun di jero kubur, kami ditanya, wahai ahli kubur. Pan mana geus ngarasakeun nya di jero kuburan kami deuk nanya ahakum matakulu ambatilun geuri omongkeun ku Muhammad bener apa salah katilu nomor katilu awitira billahi wal malaikati qabilan au kafilan ay kafilan ala matadai hayang jotan rombongan-rombongan malaikat nganyatakeun kana pernyataan bahwa anjeun teh rasul lamun eta dilaksanakeun kami geus iman. Iman moal hese-hese. Gusti Allah ngajawab pertanyaan para kaum musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah. Ku hiji ayat ieu langsung diturunkeun melalui malaikat Jibril walau annana nazzalna ilaihimul malaika وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا بَجَكَنْ جِبْرِيلُ كَمُحَمَّدٍ وَلَوْ أَنَّنَا لَمُنْ بَيْأَنَّنَا كَمِنُ أَغُونَ نَزَّلْنَا نُرُنْكَنْ إِلَيْهِمْ كَكُفَرْ مَكَهَ الْمَلَائِكَةَ كَفَرَ مَلَائِكَةَ hiji sakumaha kahayang nyana malaikat supaya turun nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai rasul ande kaula nu agung nurunkeun kadua wa kallamahumul maut ande kata nu pararaeh bisa hararudang haju nyana bisa ngobrol bisa nanya sakumaha kahayang nyana nomor katiluna wa hasyarna kaula ngumpulkeun pikeun anjeunna tiap-tiap hiji perkara teh kubulan rombongan-rombongan gelombang-gelombang ti malaikat teh jangan nyatakeun nyaksian kana kabeneran anjeun kahayang-kahayang ku permekah teh ku kaula dicomponan melalui anjeun wahai Muhammad tetep bae makan liuminu nyana mah ku permekah mah tetep bae moal arariman sebab geus aya tama di ilmu kaula mual iman pamentanya na malaikat turun haju ku kaula diturunkeun bejakeun tah matah ieu malaikat nyaksian bahwa maneh teh rasul tetep bae moal iman. Andai kata anjeun ka kuburan ka dititah ahli kubur teh bararuka kuburanna hararudang nyatakeun bahwa ucapan-ucapan anjeun teh bener yen kun arte wahyu Qur'an teh wahyu Allah tetep bae nya na moal iman ieu. Andai kata rombongan-rombongan gelombang-gelombang darah datang nyaksian bahwa anjeun teh sebagai rasul tetep bae maka nul yu'minu moal iman ieu nya nama sama sakali moal geus aya dina ilmu kaula cek Gusti Allah moal iman nya nama illa yasha Allah kecuali nya tetapi nya lamun dikersakeun ku Gusti Allah kana iman atung kegeh nya arar iman urusan iman mah tamak kumaha kersaning Gusti Allah lumantak urang muji syukur jasa ka Gusti Allah urang dikersakeun ku Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah teh hese capek urang mah iman geus dikersakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah jasa orang mayim berkat dakwah para wali songo la ilaha illallah kuhara jasa iya wali songo teka rasa jasa ku orang kuari padahal baheula agama di orang mapan Hindu agama di orang mapan Buddha agama di orang mapan loba anu tepara ruguh agama na dimimikian langsung dakwah ku Sunan Rohmat terus ditambah deui ku Syekh Syarif Hidayatullah terus manehanana dakwah numbangkeun kerajaan-kerajaan anu aya di urang sanggeus tatara rumbang kerajaan-kerajaanna aya nu anakna dikawin aya nu anak anu rajana asup Islam alhamdulillahirabbil alamin duduk jana di singgasana kerajaan Sunan Rohmat kemudian kabelah dieuna Raden Patah jadi nyalah nyieun perkumpulan di Demak. Nah, terus utusan perang di perang di perang di perang di aya di antara nanau gugur Syekh Ja'far Shodiq magugur di Medan Laga. Terus dakwah terus alhamdulillah nu diutus ku ari ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Banten putrana sorangan Maulana Hasanuddin. Ia datang ka timbul ku ari istimewa agama di Indonesia corak agamana berbeda jeung di mana-mana. Corak Islam di Indonesia mah murni jasa beda jasa. Akurna teh corakna jeung anu teu terkontaminasi jeung Syria akur jeung Yaman akur jeung Mesir akur lamun geus terkontaminasi ku Wahabi kakarek teh akur Mekah dibobot di heula ku deta baheula malikna kemudian kuari nah di Wahabikeun berbeda zarah geus teu meunang ngadoa di hareupeun kuburan haram haram haram ditemenangkeun ku nyana sarah padahal mah urang Madinah sararugi teh aku jelema nu zarah blon teu cumayu di Madinah sarugi teh pan urang zarah ka Kangjeng Nabi eta aju zarah nyana bisa nyeun hotel bisa meuli kendaraan sararugi ku nu zarah nyana sementara ngaharamkeun zarah tapi nyana dahar ku nu zarah blon teu coba teu dipikir ku otakna tah Mekah jeung Madinah aduh berbeda sangat disayangkan geus kitu bae meunti Gusti Allah na tapi corak di Indonesia mah Islamna adem tenang asli keneh kekuatan Islam di Indonesia anu dikembangkan ku wali songo nu asli anu dimimitian ku nyeun pondok pesantren salaf datang ka kuari sanajan di modern-modernkeun ge balik deui ka salafi. Sanajan di Wahabi-Wahabi kan kurang kumaha timimiti tahun 12 Muhammadiyah dakwah terus nyana ngaulahkeun maca doa kunut nu kunut makin breng-brengan nyana ngaulahkeun usoli malah makuari usolina buandeng jasa usoli datang ke Amin Rais puyangan ya puyangan jangan kita ulah hadiah puji bohong datang ke dinasional kan haul nasional di Senayan ila hadrotin Nabiyul Mustafa siap cek Amin Rais woi budak marhaba ngaco eta ngegede-gedekeun suara Kangjeng Nabi mah teu sepeur marhaba ngan teu pararegak urat doang de kumaha deui ya, emang dikembangkeunana kos kitu ku Raden Patah baheula dikembangkeunana kos kitu ku Sunan Rohmat urang lamun neuleuh haol Sunan Rohmat diampel seluruh marhaba sa Indonesia aya di dieu Ya Allah ya Rabbi, nikmatnya seorang ngadengekeun marhaba. Marhaba Jawa Timur, tampil. Marhaba Jawa Tengah, tampil. Marhaba Banten, tampil. Marhaba, marhaba, marhaba, marhaba. Lantaran baheula ngembangkeun marhaba Sunan Rohmat. Ngan tipeuna hampir sarua make Yahoo kabeh. Geda weh. Kamu kah ditu? Keur Gus Dur menjelang jadi presiden, kula kan boga undangan kah ditu? Kah ditu ta milu haol di ampel. Cakula poharamat ieu marhaba masya Allah. Ngamak ke Yahoo kabeh. Sebab Yahoo mah wiridan wali. Wiridan lalu Yahoo, Yahoo, Yahoo. Di Banten mah datang ka beureum Yahoo, Yahoo. Di Banten mah itu masya Allah. Make tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng. Ai salat mah henteu ieu. Yahoo, Yahoo. Sial tadi di Banten masya Allah. Sorana ge aja berubah eta. Naon karangaranna? Naon karangaranna di Banten teh eta air nyundatan sok make gontreng-gontreng. Hah? Si bodo nyaho heran aing mah. Urang Banten ongkoh nyaho henteu. Sia mah kan ngawaluku bae nyahona. Masya Allah. Teh, kabeh eueuh teu make Yahoo. Nah diurang ge kan diurang. Anta fi kulin jamilu. Kan itu teh Yahoo. Yahoo, Yahoo. Teh eta teh aya nu salah Yahoo teh nu kukula pernah didongengkeun aya wali Yahoo, lain Yahoo, endahannya nama Yahua, Yahua, Yahua. Oh, mah bisa hiber sama Yahua, Yahua gitu mah. Lain Yahua, Yahoo. Dibejaan mengunyana. Yahoo, gitulah Yahua. Oh iya iya, hebat Yahoo. Barang menang saminggu liwat Yahua, Yahua deh. Yahua, Yahua, Yahua. Tidak mah bisa hiber sama kos itu. Gunaan Yahoo, Yahua, Yahua. Salah, Yahoo. Bejaan katilu kali tadi bejaan Yahua de Yahua de nyana eta nu Yahua teh geus bisa hiber tapi can bisa leumpang di luhur cai palebahna na keur di luhur parahu aing nyai hiber mah bisa ngan ieu napak cai can teuas eta kebel anu Yahua teh aya leumpang di luhur cai teh sakeuna si eta wah aing eleh ku jana tuh he kade kade kade kade kenal. Pada itu bisa lempang dirinya. Iya, Yahua cakirna iya. Saya kasih ingung cakirna iya. Pada iya bisa kuas kia. Kayak ngobrol di darat baik cakirna iya. Iya, kadarat iya tuh, kadarat. Kan itu aturan sama Yahoo. Emang aturan sama Yahoo. Ku lagi bahwa sama Yahoo. Ngan kau belah diatan, ku ngena-ngena jadi Yahua. Pada Yahua, Yahoo, kan itu bisa naik lempang. Lain masalah Yahoo jeng Yahua, nah masalah ikhlas jeng tu ikhlas, nah. Yahoo na ente asa hebat mantak ngamapatahan ka kula bugu kula mah geus aya ikhlas dina Yahua mantak Yahua ge kula mah bisa leumpang dicai ente mah nu Yahoo ge teu bisa kan Yahoo nya heuh coba ge kuari Yahua ge nyodok beak ku ikhlas mah kabeh ge teu mah kos dongeng itu teh kos dongeng kitu Madura teh sagara Kiai Sa Bangkalan Khalil, Kiai Khalil Bangkalan, kukur mujuh namanehanana ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, marhaban ahlan wa sahlan. Ya. Terus ngadengikeun ngaji, datang ka magrib. Barang datang ka magrib, milu berjamaah. Begitu milu berjamaah, imamna kan Kiai Khalil. Kiai Khalil lisana lisan Jawa, kurang pasehat maca patehana, pelebah waladdolina keluar angin. Walad Oh. Cek kurang Arab dia tu kos iya walai tasiyu macam macam kan. Dedengi kendi rokat kedua kau izin magdu biana himmalat tholin. Mu parokohnya nata. Parokoh. Nasa tekaci cek kurang Arab dia. Pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat. Guys, begitu jam 12 jana ini pamit. Begitu pamit dia. Aya nu ngajaga mau. Kaget jana. Wah, lulumpatan ka Ki Khalil deui. Aya naon ceuk Ki Khalil? Waduh, mun cara kurang mana mau pulang. Di jalan ada mau ngegermin anak itu. Waduh. Anak kemana aja ente nyari-nyari anak? Ora orang Arab kajajaden merentam atu. Kunaon salah kitu teh orang Arab. Cek Khalil Deo, enggak apa-apa kalau ada maung di mana saja jampein aja. Apa jampainya? Udah bacain, bilangin, suruh Kiai Khalil Madura walatholin gitu. Nyana ngahuleng bae nyana. Nyana ngahuleng bae nu kuaig geus pake kampung teh pake jampe. Harus teu kira-kira cek urang Arab. Coba lah cek enak. Datang deui kaduh bener aya ngegerem. Salam dari Kiai Khalil, barusan dia amanat sama saya, mohon diselamatkan dengan walatholi. Mau ngaleos. Masya Allah, cak urang Arab aing geus paseh jasa walabul eleh ku waladhol. Naon eta? Balik deui nyana ka ditu ikhlasna waladholin dibuleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar. Tapi waladholin sanajan kaluar angin ikhlas. Asana sia waladholin kabeh ye. Ese ku ikhlas mah. Angges-anggesan ku ikhlas mah pokona. Di dia dicilongok dongeng Abah tadi, dia tablah kaler belah dinya ya nini-nini. Nini-nini teh ahli tirakat, bahasa baheula ahli tirakat teh riyadhohna maca shalawat bae. Bodoh bismillah nage bismillahirrahmanirrahim. Dongeng Abah tablah kaler di dinya pohon ngaranna keng masuk inget. Engke masuk inget Abah ta dongeng bae. Aya nu nyeri beuteung bismillahirrahmanirrahim puh cageung. Anu nyeri huntu bismillahirrahmanirrahim puh cageung. Coba bandingkeun jeung Muammar. Coba penta cai ka Muammar jelema nyeri huntu ngagedean bisa. Himna ge panjang jasa Muammar bismillahirrahmanirrahim. Hana di Indonesia, minna di Singapura. Teu manjur tetep bae. Tapi eta nini-nini kaya kula inget ka ngaranna keur geus dicaritakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi manjur ikhlas jasa. Ya Allah, ya Rabbi, emang bisa nasak itu teu dibuat-buat haju ikhlas ka Gusti Allah atuh geus berpaedah. Mentak urang geus basa bisa-bisa nasak itu sakitu bae ngan urang sok haju hayang jadi imam. Nah, imam geus bisa sakitu tetep bae geus sakitu ti Gusti Allah, tapi imam mah dikontrak waing. Eta blon dagyake kos kitu gantung habek. Ya Allah, ya Rabbi, ikhlas wa angges-anggesan ikhlas. Moal katuturkeun pokona nu ikhlas. Jelema jago ngaji jamul jawamena. Jago ukudu jumana. Jago samsiahna. Katul muin dan lain sebagainya dilalap. Tapi ikhlasan. Kadengena moal ngeunaheun kajen kukuman. Terakun koedah-koedah. Tetap celi moal narima. Tapi lamun geus aya ikhlas. Lillahi ta'ala. Hayang dibayar. Henteu. Hayang kalem. Henteu. Hayang agung henteu mata-mata nyampaikeun amanat Gusti Allah titik teu hayang nanaon ngeunaheun bae kadengeun ikhlas sama kos kitu mah tak eta beda ikhlas mah geus lillah geus ka Allah atuh ku Allah ditang payungna kajeun kukumaha ge sanajan nyana ngomongna lain bahasa Bandung lain bahasa Tasik misalnya boga ikhlas nyana bahasana bahasa Rawakidang ngarekerol di ruulnya raelnya ruulnya rael. Tetep aja ngeunaheun bae kadengena. Beuh, budak ngadaar cabe ejo. Beuh, panas ta kebeung, beuh. Ngeunaheun bae tetep bae. Ngeunaheun bae. Beuh, bilih dibuat, milu dibuat, diawe lurah ke jero wacan. Heuh. Budak mah sing bahasa tapi ngeunaheun bae. Kadenge kurang Bandung geus sial atuh bahasa. Ya teh emang tidi tulak kitu jigana. Urang lamun ka Rawakidang pan murigak bolo. Dia kadian tejeung ewe dia. Ewe teh maksudna pamajikan kana mah cewek teh dipijeun enak. Teu urang mah ih mun dikak bulu ngomong geus kitu. Tapi bahasa jana. Ngeunaheun bae ikhlas. Ikhlas mah ngeunaheun bae. Ya Allah, ya Rabbi. Neingan menempuh ikhlas teh ieu lah nu hese. Beuh napaan ikhlas mah lain sambarang. Hese jasa. Lamun urang ngek ceramah kudu neuleuh heula mata hate dunia teh bangke, dunia teh hina, dunia teh nini-nini bengking anu cileuhan culean. Maenya aing ngek nyampaikeun Al-Qur'anul Karim ngek diojol ku nini-nini bengking. boro-boro keur eueuhna keur ayana geus sepak bisa ku aing. Kudu ngabayangkeun eta geus moal hayang. Ikhlas mulai geus. Dek naon aing hayang agung janu agung mah Gusti Allah, janu agung ge modar bae. Sementara engke diharepkeun Gusti Allah jelema nu hayang agung bakal cilaka. Takabur cilaka hasud cilaka mulai ngeleket kudu ditapaan heula kakarak berangkat wuhuh lain ngitungan sarajab dua panggung sapeuting sapanggungna minimal 3 juta ngan ayana tuh 1 juta sial teh budak merena leutik jasa goblok moal deui deui aing ka ditulah di belaraja teh tolol teh geus dicoret punyana dirinya. Eta mah atuh neangan nini-nini bengking. Moal beres tah maka jeung kos mah ge. Geus aya masakna, selesai, geus beres, geusan. Geusan, eueuh ikhlasan mah kos kitu bae. Ya sejasa ye ikhlas mah kudu merenung heula deuk naon aing ka ditu. Deuk nyampaikeun amanat Gusti Allah. Naon nu deuk disampaikeunna? Nah, deuk kerajaan. Haju hayang naon sia awak? Hayang naon? Cepat sih heh, lah coba heh, bensin, kayak uang bensinan blon tak, teteh ngalengit genuk itu hese jasa hese capek, mentak kebel-kebel membung, lain tinya ho ganjaran dakwah, tetapi ia penyakit nak buat jasa, mulai geus ka ditu lah, dek sabisa-bisa bae lah daripada kecilaka dikiaikeun ku batur dimamakeun ku batur tapi di akhirat. Ia letah bakal dipotongan ku malaikat. Ya Allah, nusok nyampe-nyampekin barinya na tengah laksanakin. Ia kan dipotongan. Dipotong, kayak dipotong deh, dipotong deh. Mainnya tuh kudu kiki tuanan di akhirat rugi amat. Sapira yang meli apaan sah. Kudu ojol jeng ayat mulai orang. Tatela bun tetapakur gitu kan mualbis. Ikhlas bahasa jasa. Pohara jasa. Siya kunaon udang dipeting tahajud. Maksudna tahajud warung supaya laku. Mana eta teh beres eta tahajud urusanna jeung warung. Jeh. Maca selawat loba amat sih maca selawat. Emang ngahajakeun aing ieu 100 poe. Maksudna kudu kumaha? Deuk naon eta? Supaya naik pangkat aing ieu. Selawat ka naik pangkat jauh amat sih. Mana yang dikasorgakeun ka ditu? Urusanna cing naik pangkat jeung sajabat. Tak neut ngaikhlaskeun teh hese. Jasa masya Allah capek mendek ikhlas mah ayana di dia tadi embun-embunan kahandap ngarana latifatul qalab latifatul qalab teti embun-embunan datang kahandap eta ikhlas didinya terapkeunan terus kahandap tina lelembutan-lelembutan diri urang ti luhur sausap rambut datang ka dampak terapkeun tadi parah hese tapi lamun geus bisa bakal ngeunaheun salat ikhlas nikmat geus engke ngabanding 2 rakaat jelema nu ikhlas dibandingkeun jeung 1000 rakaat nu teu ikhlas timbang ke di akhirat 2 rakaat beratan jeung 1000 rakaat nu mantek ustad tilok loba 2 rakaat HSDI mumul tamah ya Allah. Ya illa yasha Allah kecuali dikersakeun ku Gusti Allah. Lamun dikersakeun ku Gusti Allah iman matunya nageh harariman. Panjang caritana berarti iman jeung kufur teh ieu teh aya di genggaman Gusti Allah. Panjang mun dibongkar ku ahli mantek mah mantak lieur urang teh aya kitu mongke ka dituna ge urang ngotot-ngotot Gusti Allah geus bae urang masa kitu bae heula. Walakin aktsarhum yajhalun ngan loloban aku permekah mate nyaweun kana yen ukuran aturan-aturan iman ti Gusti Allah sehingga anjeunna nuntut ka Kangjeng Nabi loba permintaan-permintaan padahal sanajan dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi meunang ti Gusti Allah tetep maka nu liuminu moal ari imannya nama tetep baik mendaki urang lamun ngembangkeun agama cicing di lembur nyin pondok pesantren mulai awalna aya nu resep ke nu resep mimiti ninggalkeun ke nu tetadina teresep ku ari resep engke babarengan resep, ge babarengan henteu resep. Eta kos kitu teh geus biasa nguji kana kaikhlasan urang jeung kasabaran urang, katawakalan urang. Dek datang ka mana? Dek ka manusa tah apa dek ka aing cek Gusti Allah. Ketika aya jelema anu deket ka manehanna, nah kuari cintana kumaha? Lillahi taala apa cintana teu lillahi taala? Dijauhkeun kuari ku Gusti Allah nu tatadina deket. Lamun urang haju ngalengis berarti urang tatagenanana ka makhluk lain ka Allah, cilaka maksudna. Mata jadi kiai teh geus terbiasa. Terbiasa teh kumaha? Nu sabar, lawa. Geus urusanna nang Allah. Bendu urusanna nang Allah. Lamun urang haju nyeri hate, teh cek Gusti Allah, kulon ka babawa ka hate sia. Berarti sia teh ngabutuhkeun makhluk, teu ngabutuhkeun aing, turun derajat sia. Mata orang hese teh kos kitu. Ya aduh teman, resep nang Allah, teresep nang Allah, tetep bae urang maka Allah. Adapun ganjaran resep jeung benduna ulain urang nyana, urusan nyana tamah. Jadi urusan urang, urusan urang, urusan manis, manusia, urusan manusia. Urang ulah taluk ka manusia, resepna nang Allah, deketna nang Allah, jauhna nang Allah. Ulah kababawa ku situasi modal kos kitu. Ulah mikiran kos kieu ye. Eh kemarin mah keur pilkada teh jaki da ngareukeut ka aing deukeut. Sok aya bae 1 juta 2 juta mah lumayan. Kuari barang jadi eueuh bae sial ta jaki tah. Kok eueuh ka aing ditelepon ge teu diangkat. Aduh kunaon tah berarti aya taluk tah ka makhluk. Turun derajat. Mata kiai turun derajat teh kos kitu teh karasa. Nu tatadina mingguanana ngaji jeung jamaah aya meureun 100-an mah barang taluk ka jaki turun kuari jadi 50. Makin mantap ta'alukna turun 20. Hajunya nana makin mantap jasa lain ka eta bae deui ka bos-bos anu tatadina daratang haju henteu. Makin mantap ta'alukna beak kabeh geus teuh. Cak pamimpin ngajina urang prebayuk cak jeung nanti pare. Eta kos kitu tah lain masalah duit-duit teh ta'alukna ka makhlukna nu ciraka. Ta'alukna tah pan teu meunang urang teh tatagenan ka makhluk. Lamun geus dipiceun nyana deket ka urang nang Allah, mere ka urang nang Allah, meureun nyana deuk diganjar ku Gusti Allah, kemudian nyana jauh, iya tuh mangga teh teuing nyana teu beutuhan ka aing mah ka Allah bae. Terus makin jauh ngomongkeun Allah sadaekna sia ngomongkeun, sadaekna sungut sia ngomongkeun aing. Moal ngalawan aing mah jatah tadina ge aing mah teu butuh ka sia, kuari sia ngajauhan aing, aing mah deuk ka Allah bae. Teger ya cak Allah, iya kakarek ku di tangan ku aing kos kieu ye. Iya batu jamrut ya nu kos kieu ye. Masyaallah. Nah, gas diangkat naik jadi solihin. Terus makin nyoba deui. Kuat naik jadi wali. Naik, naik, naik, naik. Emang deuk naik teh dicoba heula. Atuh dicoba. Imah kakarek dicoba ku sakitu bae ge haju bae muringis. Sarardi cenah kiai kunaon bos anu biasa ka kulat teh kuali ti roka kulat cenah asih emang dirizikian ku bos lain kitu lumayan bae cenah aya jana mah atuh tatadina emang kuna geus tatadina teh cenah anu tatadina teh anu tatadina teh geus atuh dika Allah keun lain coba cenah pangmelet keun jeuh baca surat Yusuf atuh ku sia sarwiti datang ge teteta masa ngulungas lengis kos kitu datang pemerintah, bunga jasa, kunaon ta'aluk kadinya, Allah ngancam, ilmu nu aya di hate sia horeng kos kitu, teu ngajamin ka sia, tah etalah kos karitu miceu dan panyakit-panyakit nu kos kitulah nu leuwih capek tibatan ngaji takrib, miceunan panyakit kos kitulah leuwih capek tibatan ngaji fatul muin, ngaji fatul muin mah di dekeman bisa 2 tahun 3 tahun tamat diiring be geus kaluaran caringin, kaluaran ti ditu ti mana ki Suhemi, kaluaran ti mana ti Tasik mana Ciamis bisa fatul muin. Maningis jangjangan fatul muin lagi jangjangan cak santri mah sisina geus teu kadeuleuan utawi lagi ku jangjang bisaeun bisaeun capetang capetang atuh tapi ngalengitkeun ta'aluk ka makhluk mah hese jasa. Masya Allah. Hayang panceng hiji be Gusti Allah. Masih wallah. Di atek hese. Dan mentak eta tanu panghese nama lalaunan. Ulah pati ta'aluk. Nang Allah. Engke dicoba. Nu iya resep. Nu iya bendu. Nu iya bendu. Nu iya resep. Engke dipake ka resep. Engke dipake ka bendu. Eta geus biasa. Cobaan ka urang. Ya, namun urang na kuat diangkat. Namun urang na teu kuat, geus sakitu jalan di tempat. Malah mah malah barang Inggris eueuh nu ngaji santri saeutik lah ceng baralik beceng ya angan tiluan doang ieu ai mamang da ka mana mawang nek ngojeg ngojeg ah lah boangna santri tiluan kabet aing boga santri tiluan mingguan areureun ngojeg lah ngojeg juga imah lurah milu nyaloan jeung lurah nu tadi na mawa takrib gua ari mawa emak ajuti tah kulura ukur tad ustad narik meteran kaler tad kaler turun ke lera tad ustad deh ayo atuh di sawah mau ulat tadan atuh ada kumanya kos gitu atuh masya Allah agis lo baca satana tekarasa takunya na hook jasa aya patul muinan aya mantekan di hatena nu teu bisa naon taalukna micin taaluk ka makhluk ka Allah keun gerage sinaran deui eta ilmu ya Allah walakin aktsarhum yajhalun ngan ku permekah lolobana mah teu nyaon kana yen diutaratur ku Gusti Allah kabeh horenganan Gusti Allah sanajan dinyatakeun ku Gusti Allah permentaan-permentaanana tetep nyana mah moal iman wa kadzalika ja'alna wallahu a'lam.